kepedulian, kebersamaan untuk berbagi. Seperti Dia, Tuhan yang hidup, datang ke dunia menjadi manusia, membagi dirinya untuk keselamatan penebusan dosa. Natal adalah kepedulian, seperti Dia peduli untuk membagi damai di bumi yang penuh dengan rasa benci. Ia tidak berpihak. Kaya miskin ada di sana, sehat sakit bukan masalah. Natal telah menggambarkan hal yang sesungguhnya, tak membuat klasifikasi seperti selera banyak orang yang hanya ingin hidup diberkati, lalu berdalih dalam kejahatan ekonomi bahwa itu berkat ilahi. Natal tidak terlalu pernah pusing untuk pohon terang. Hadiah, ada tidak ada, itu tidak mengurangi rasa bahagia. Karena Natal adalah kesadaran, aku yang hina dina sekalipun kaya raya. Sesungguhnya aku penghuni neraka, tapi Dia rela datang dan memindahkan aku ke surga. Maka itu jauh lebih besar dari apapun yang kita punya. Belajarlah untuk memiliki Natal yang sesungguhnya. Bagaimana kita peduli kepada sesama. Ia mengajar kita, dan kita tak bisa membantahnya. Berbagilah dalam Natal, dapatkan maknanya. Nikmati kesukaannya. Maka engkau tahu, Natal menjadi pengingat sepanjang kehidupan kita. Bersama saya, Bigman Sirait.